Sedari dulu kita sebilang, cuma angan yang kita sayang. Menyesal sekali, menyesal sekali ngana putar balik ngana sayang pa orang lain. Sonyang dagu sekali ngana putar balik ngana sayang pa orang lain. Sonyang daguna, sonyang daguna, ngana mau menyesal. Sakit, sesakit.